Oke, Mitra Bisnis, sesi terakhir yang kita mau bagikan kepada Anda, strategi bisnis di tahun kelinci metal ini ya. Sudah banyak pertanyaan yang masuk kembali. Tadi menjawab penelpon dulu Pak Iwan, kira-kira gimana malah bertanya ini kepada si empu plastik bisnisnya beliau. Kira-kira gimana nih Bang? Iya, sebenarnya sih ya tidak ada katanya definitif lah kalau soal gimana nih bisnis gue begini, tergantung dia melakukannya gimana gitu loh. Oke. Tapi yang penting harus diingat adalah di tahun kelinci gitu ya, lakukanlah semuanya dengan terencana, pelan tapi meyakinkan. Itu aja nasihatnya. Oke, itu aja nasihatnya ya. Dan percayalah bahwa tahun kelinci itu auranya akan jauh lebih baik. Jadi kalau Anda di tahun 2010 gitu loh, Anda bisnis plastik Anda susah, maka tahun 2011 itu akan jauh tidak susah. Kalau tahun 2010 udah bagus, tahun 2011 pasti akan lebih bagus. Karena tahun 2011 ini prediksinya akan jauh lebih bagus dibandingkan dengan tahun 2010. Oke, that's why. Beberapa pertanyaan sih sebenarnya hampir sama begitu ya. Kurang lebih selalu menanyakan kalau di bidang ini cocok enggak, ini cocok enggak. Masih mau jawab yang ini atau enggak nih Bang? Mau jawab pertanyaan-pertanyaan SMS boleh? Boleh. Boleh ya. Ini ada Rendra nih, Bang, sih saya anjing nih, saya kerja di bidang keuangan dan sedang menjalankan bisnis MLM dan agen asuransi. Kira-kira gimana ya di tahun kelinci ini ya? Nah, di tahun kelinci ini biasanya kelinci itu sangat fokus ya. Jadi Anda harus, kalau dilihat ini banyak banget nih ada ininya. Jadi kalau menurut saya dan usul saya, rekomendasi saya, pilih satu yang menurut Anda yang paling punya prospek. Ya, tahun 2011 ini Anda konsentrasi aja di satu itu. Percaya deh sama saya, rezekinya akan jauh lebih banyak di tahun 2011. Gitu loh. Jadi jangan kemana-mana gitu loh, nggak fokus gitu loh. Pilih satu gitu. Pilih satu tapi yang paling bagus. Oke. Bu Kavi, saya Sio Naga dan bisnis di bidang percetakan. Bagaimana prospek di tahun kelinci karena saya mau menambah mesin di tahun ini. Thank you David. Kalau dilihat dari energinya sih, saya yakin bahwa tahun kelinci ini akan jauh lebih bagus ya. Jadi kalau menurut saya, apakah boleh nambah mesin? Boleh saja. Cuman kan nambah mesin harus bisa ngitung kapasitasnya dengan orderannya gitu loh. Nah seringkali itu orang begini, dia melihat bahwa bisnisnya berkembang di 2010 terus mau nambah mesin. Tapi kan nambah mesin berarti kan ordernya juga nambah dong. Maka jangan hanya nambah mesin. Saran saya adalah juga menambah orang yang nyari order. Jadi nanti kalau orangnya yang nyari order cuma segitu-segitu juga, nambah mesin kan kapasitasnya bertambah. Karena takutnya nanti ordernya kurang gitu. Jadi kalau menurut saya, selain tambah mesin, tambah juga orangnya gitu, yang nyariin order. Oke deh, ada Bapak Davis nih, Bang, kalau saya sio kelinci air nih, bagus apa ciong nih kira-kira? Pindah rumah boleh nggak ya di tahun kelinci ini, Bang? Sisye. Begini, kalau Anda pindah rumah, ya, jadi bukan pindah rumah lah, pindah tempat tinggal, oke? Di tahun kelinci ini sebaiknya Anda, kalau Anda dari rumah pindah ke apartemen, saya mengusulkan lebih baik Anda pindah ke tempat yang lebih luas gitu loh. Jadi kalau misalnya Anda pindah ke tempat yang lebih jauh juga nggak ada masalah gitu loh, karena ini tahun kelinci. Kalau Anda misalnya dari rumah pindah ke apartemen, jangan. Karena saran saya sih sebaiknya Anda pindah ke, kalau Anda tinggal di rumah, pindah lagi ke rumah. Kalau bisa yang pekarangannya lebih besar dibandingkan dengan yang sekarang. Oke, gitu ya Pak Davis ya. Lalu ada Ibu Tati nih, CEO saya kelinci baru setahun ini, saya buka toko baju anak-anak, gimana kira-kira prospek kedepannya dengan modal usaha saya yang terbatas? Kan seperti saya katakan tadi, tahun kelinci itu pasti banyak yang merit ya kan? Banyak yang merit dan kemudian yang banyak yang melahirkan nanti di tahun naga ya. Jadi kalau Anda dagangnya baju anak-anak ya Anda harus perhatikan juga, jangan hanya baju anak-anak tapi baju bayi, karena tahun 2012 mudah-mudahan bisnis pakaian bayinya bisa lebih bagus sama baju ibu hamil. Iya. Oke Bang, ini yang terakhir sekali, apa nasihat buat semuanya, kok nasihat sih, apa sih yang ingin disampaikan untuk mitra bisnis supaya bisnisnya lancar di tahun ini nih Bang, menutup perjumpaan kita? Iya, sama dengan tadi seperti saya katakan, tahun kelinci itu harus pintar-pintar mencari momentum. Dan kita lompat. Jadi kalau Anda tahun 2011 bisa memanfaatkan momentum dan melakukan lompatan, beberapa kali lompatan, mudah-mudahan tahun 2011 bisnis Anda akan jauh ke depan lompatnya. Oke, amin. Gitu. Oke, Bang Kavi, terima kasih sudah hadir di sore ini dan membagi kiatnya strategi bisnis di tahun kelinci metal. Semoga semua ini bukan apa-apa, tapi semoga ada ini terus dilakukan tuh dengan lebih hati-hati lagi, lebih aware lagi, dan yang pasti jangan hanya iya oke bagus tapi nggak ada usaha juga ya Bang ya. Yang penting eling. Yang penting eling. Eling dan waspada. Nah, itu dia, eling dan waspada. Oke, saya Dona Oriza sampai di sini. Terima kasih Bang Kavi sudah hadir. Sampai jumpa minggu depan. Kong sifat coy. Ya. Bye-bye. Itulah tadi Kavi's Free bersama si biang penasaran, Kavi Kurnia.